Ku bersyukur memiliki kamu. Ku bahagia ada di sampingmu. Hati ini terasa tenang bila kau selalu bersama diriku. Ku terima kekurangan kamu. Kau terima kekurangan aku. Rangkapilah lembar jalanku untuk mengarungi di setiap langkahku. Dari dalam hati kau takkan terganti sampai nanti aku mati. Dari dalam hati kau takkan terganti. Sampai nanti aku mati. Dari dalam hati kau takkan terganti. Menemani aku sampai akhir dunia.